الصليهات فستكون فدا كقطع الليل المسلم. أيضا في هذه الأخرى حتى تكون صاع. قال بعض الصبي يا رسول الله أين هم يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في بيت المقدس. يوم كita aturkan hari datang Allah SWT pagi hari ini Allah menjadikan luas saja Allah menjadikan hari ini memang kita bisa bertemu. Amin. Itu tidak ngomong lagi insya Allah. Amin. Ya kalau kita sekarang masuk sampai detail. Zalal kita bahas pada selamat dan salam semoga diberikan pada Rasul dan keluarga kita Rasulullah Muhammad SAW dan juga bukan hanya untuk menggenapkan kesempurnaan Islam. Dia memberikan basyirah dan nadhirah. Basyirah yaitu bagi orang dalam upaya untuk memadamkan cahaya Islam yang ada dalam hati kita berat manusia yang di pagi hari untuk memadamkan cahaya matahari. Berikan semua manusia di muka bumi untuk berakhir. Bisakah matahari itu padam? Karena ketidakmungkinan mereka untuk memadamkan cahaya Islam. Jadi jangan takut mereka membakar semua bendera tauhid yang ada di muka bumi, mereka tidak akan tahu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, wah, kencang sekali. Jangan keras-keras, tapi lumayan. Baik, yang saya hormati Ustaz Duna. Terima kasih sudah melihat aku. Yang saya tahu, Ustaz Muhammad. Ya, Pak. Ambilah kalau gitu. Respon ikut organisasi. Respon ikut organisasi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fik. Saya orang Bandung dan ayah saya. Bahasa Tepanarugu. SD, SMP, saya di Cimahi. Sempet pengennya sih sama-sama aku nih. Pengennya masuk ke kedokteran, tapi gak lulus, lulusnya masuk. Ya, ngambil kimia, namun kimbah saya lebih mualaf di tafsir hadis ya. Saya ngambil studi tafsir hadis di Tusin, institutnya Pak Yusuf Kordowi sampai 1998 diserang oleh Husain Badruddin Al-Khawti. Itu barangkali dan aktivitas saya dulu di Akso Wakil yang dibentuk pasca seminar tahun 2014 karena dan pada tahun 2016 nama juga karena pengajian demi pengajian ya yang membuat saya keluar dari SMA Alpha Centauri. Saya mengajar di saya saya 2014 itu karena memang jadwal kajian di Mesir lebih padat. Pilih sekolah atau pilih umat, kata kepala sekolah. Akhirnya saya bilang yang saya pilih umat, lebih real, lebih menantang. Nah itu ya rekatulah. Kemudian saya tidak lama walaupun ikut mendirikan Golden Future Fund. Ya, Gaziantep ya? Ya, yang pernah ketua. Oh, sudah. Gaziantep ya? Alhamdulillah. Kita kerjasama sama Atau, Pak. Atau dari AHH. Satu tahun ini kita mendirikan One Ummah Movement Kehatinan. Ada memang gerakan yang membanggakan dari para pemuda mereka hijrah. Nah, komunitas ini malah ya itu tadi khawatir menjadi bahan perpecahan. Maka kita coba untuk itu barangkali. Dan kemudian saya sebetulnya tidak begitu intens ya membicarakan tentang akhir zaman. Ya awalnya sih saya hanya mengajar di SMA, ngajar pengajian ya tafsir hadis fikih ya gitu. Gak pernah terpikir mikirin akhir zaman ya, poro-poro. Gak pernah mikirin ya udah ada ajal mau ngapain biarin aja gitu. Tapi pada akhirnya saya harus tahu ya, setelah ada satu peristiwa yang membuat saya terperang, bukan terperang ya. Heran, jangan-jangan ini kebohongan hoax kelas dunia gitu. Apa itu? Ya apa yang lagi di WTC ya teman-teman. Ya, konspirasi. Nah, dari situ yang menjadi endpoint saya untuk mempelajari tentang akhir zaman. Karena saya lihat ini nampaknya ada sesuatu yang ganjil. Waktu kita panjang. Panjang. Ya, sepanjang-panjangnya. Baik. Saya jumatan di Bio Farma ya. Kita lihat yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya yang salah satu ini. Oh, ini. Seperti itu ya. Ya, kita masuk ya. HDMI ya. Singkat saja. Nah, dari awal saya ada heran. Herannya pertama, kenapa harus WTC? Kenapa harus di tanggal 11 September? Dan kenapa harus di tahun 2001? Dan lantas sesuatu yang sudah direncanakan. Nah, kemudian di WTC ini ada 2.000 paling tidak orang-orang Yahudi yang kerja di dalamnya. Kirim mudik setiap hari, satu pun tidak yang menjadi korban. Belakangan saya tak dapat informasi bahwa ternyata Mossad sudah memberitahu sebelumnya. Besok jangan ngantor, kita ada peristiwa. Maka tidak ada satu pun orang-orang yang Yahudi yang menjadi korban di sana. Nah, tadi dari awal itu terlihat bagaimana angle-nya bagus sekali ya. Seolah-olah orang pada tahu akan terjadi, maka sudah siap-siap kamera sebelumnya. Seolah-olah itu sudah diatur. Nah kemudian, nah hal ini yang membuat saya penasaran. Saya sedang membaca buku Fatwa Perang Deklarasi, Fatwa dan Wawancara Langsung Deklarasi Perang dari Usama bin Laden. Ada sesuatu yang saya kaji di sana bahwa ternyata Usama bin Laden saat itu sedang sibuk, beliau tidak ada di sana. Di hari di mana terjadinya peristiwa itu, Usama bin Laden itu sedang dirawat di rumah sakit Amerika di Dubai, dan itu berseberangan dengan kantor CIA. Jadi ngapain cari-cari jauh-jauh ke Kandahar dan Afghanistan? Padahal ada di depan sana. Banyak hal yang tidak bisa saya terima dengan akal sehat saya. Kemudian saat itu juga saya cari data lain, ya. Bahwa ternyata pada hari di mana pada saat peristiwa itu terjadi, George W. Bush itu tidak ada di kantornya. Dia berkunjung ke sebuah taman kanak-kanak di Arkansas, Connecticut, ya. Mana di sana disambut oleh anak itu dengan cerita kisah kambing yang hilang. Nah, anak ini cerita lama sekali. Ini sebuah film yang saya cut, saya post, ada sesuatu yang ganjil. Kenapa ada melihat sesuatu yang aneh? Nah, buku dia kebalikan. Bukunya kebalik. Tapi ini berlangsung dalam waktu lama. Cerita tentang kambing yang hilang, dan dia mendengarkan, oh yes, I see. Oh, itu berkali-kali seperti itu. Apa yang dia baca sementara bukunya terbalik? Ternyata ini isyarat bagi pergerakan Zionis Internasional, ya, apabila ada sebuah peristiwa besar. Dalam masalah itu, seseorang datang memberikan handphonenya padanya, sure, it's call for you. Pak, ini panggilan untuk Anda. Nah, kemudian dia membaca, mendengarkan, dan saya yakin orang yang ada di dalam di dalam HP itu mengatakan, sure, it's call, sir, the WTC was destroyed. WTC sudah dihancurkan. Langsung dia tutup buku dan pamit. Ya. Dan di sana sudah disiapkan press release. Press release-nya apa? Ya. Saat itu ada Quran. Di sana dia banyak berbicara. Kemudian dia mengangkat Quran dan dia mengatakan, this is the holy Quran for Muslim people. Thoughts for Muslim people to share terrorism all over the world. Kata-kata dia ini menyakitkan sekali. Dia memfitnah kalau Allah mengajarkan terorisme kepada kita. Ya. Ya, dan Quran itu kitab teroris. Apa yang terjadi? Allah ikat lisannya sehingga tidak bisa ngomong perempuan Allah. Ya, Allah ikat lisannya sehingga tidak bisa bicara. Setelah dia mengatakan itu, ini ininya agak kasar ya, mohon maaf. Memang ini agak kasar, tapi ya begitulah memang. Ya, lihat. Barangkali ada yang bisa menerjemahkan bahasa ini, silakan. Al-Hingzir Bus atau ada ya sebuah Quran, fa'akut Allah di sana. Babi Al-Hingzir itu babi. Bus rota ayat surah Al-Quran. Dia menginginkan menghina Al-Quran, dia hendak menghina Al-Quran, dan Allah mengikat lisannya sehingga dia tidak bisa ngomong. Setelah dia mengatakan itu, bahwa ini kitab suci Al-Quran milik umat Islam, inilah yang mengajarkan terorisme kepada manusia, langsung Allah cabut kata-katanya, dia tidak bisa ngomong saat itu. Ini bisa menerjemahkan? Bagian bahasa mana ini? Kayaknya bahasa planet ini. Ayam doang. Ayam katanya, butuh ayam dia. Jadi beneran gak bisa ngomong ya? I am Gak tadi habis ngomong. Iya. Tidak jadi konferensi persnya, dia langsung keluar, turun dari mimbar, dan dia panggil dokternya dan tanyakan pada dokternya. Ya fa subhanallah ala kudratihi wa quwwatihi wa jumratihi. Ya, panoramas kan yang berarti Allah, kenapa ini tidak viral? Sebagaimana viralnya bahwa Usama bin Laden adalah teroris, Al-Qaeda adalah teroris yang menghancurkan WTC. Itu menariknya, itu setiap negara menyiarkan dalam waktu yang sama. Semua stasiun televisi masuk Indonesia dan berhenti di waktu yang sama. Itu sudah diatur. Maksudnya ini adalah cara-cara mereka melakukan upaya untuk mencuci otak manusia. Inilah yang sebetulnya dimaksud dengan Ghazwul Fikri. Ya. Melakukan sebuah upaya untuk merubah perang pemikiran, cara berpikir seseorang agar sesuai dengan agenda mereka yang disampaikan secara berulang-ulang, balik segala sesuatu yang tadinya benar menjadi salah, salah menjadi benar, dengan maksud ingin mempengaruhi manusia ada agar-agar dalam kendali mereka. Itu Ghazwul Fikri. Ya, sejak saat itulah saya mencari banyak data. Teman-teman saya calling, ya kita ada kerjaan, ada proyek besar, yuk kita banyak baca, mau nyoba bekerja. Allah saja yang memberikan ini kepada saya. Saya tinggal di sebuah pesantren saat itu. Di pesantren itu ada mahasiswa di kampus, salah satu kampus terbaik di Bandung, Jawa Barat. dia tinggal di pesantren itu, dan dia berkata bahwa adik dosen dia itu sedang S2 di Boston. Di hari di mana peristiwa itu terjadi, dia banyak melakukan pencarian data. Nah, dia mendengar ada sebuah rumor, ini memang rumor ya, yang ada di Boston tadi. Rumor tentang pesawat yang menabrak pesawat menara kembar, menara utara. Ya, syukur. Waktu itu saya sedang membaca biografi Bill Gates, sang maestro dari Microsoft. Ya. Saya yakin dia orang Yahudi, Zionis. Siapapun orang yang cerdas di dunia dan terkenal, itu pasti menjadi bagian dari konspirasi. Dia mengirimkan kabar ke Bandung. Kak, ini ada rame di sini. Apa itu ramenya? Bahwa salah satu pesawat yang menabrak menara utara itu, oh maaf, nomor seri penerbangannya. Ya, ini nomor seri pesawat yang menabrak menara utara. Nah, saat itu saya sedang membaca tentang Bill Gates tadi, dan dia lihat, saya lihat dari biografinya dan bagaimana dia membangun Microsoft, dia selalu melibatkan menggunakan kode-kode biblical teori. Yang saya lakukan ini, Pak, saya copy paste 2 kali. Ya, bah, karena dari dulu saya sering ngotak-ngatik ini, ya, saya rubah fontnya ke Wingdings. Problem bisa sekawat yang menabrak menara kembar itu dibajak. Ini simbol pembajak. Dan pembajaknya adalah Yahudi, luar biasa. Ini seolah-olah semacam menjadi clue bagi kita bahwa yang melakukan ini adalah Zionis Yahudi. Fakta-fakta banyak yang ini mendukung. 2000 orang Yahudi tidak ada satu pun jadi korban. Kedua, kenapa dilakukan di tanggal 11 September dan tahun 2001 dan kenapa harus di pagi hari? Ya, benar, Allah. Simbol bajak laut ini mengingatkan saya kepada Golgota, di mana Yudas Iskariot dikubur setelah disalib. Dia adalah Dajjal. Dia adalah Dajjal. Dan bajak laut itu simbol benderanya kan tengkorak, korak itu bahasa merekanya, bahasa Yunaninya Golgota. Dan simbol ini Iwafillah adalah simbol pertemuan iblis dan Dajjal di segitiga. Dua segitiga, yang satu ke bawah, yang satu ke atas. Yang ke bawah itu untuk Ajazil. Dia adalah satu jin dari suku Al-Haris yang marah kepada Allah karena tidak terpilih menjadi khalifah. Dia hidup ribuan tahun sebelum Nabi Adam. Jin itu ada 50.000 sebelum Nabi Adam diciptakan. Dan Nabi Adam manusia pertama. Bukan Pithecanthropus, bukan Homo sapiens, bukan Kretensis. Ya, itu bohong, bullshit, kenapa? Nah, aduh maaf, kata-kata saya kasar. Baik, kemudian, nah, segitiga itu menjadi dogma dasar dari agama-agama yang lahir dari filosofi akal budi manusia sebagai simbol Tuhan. Maka agama-agama mereka itu dibangun dari dogma dasar segitiga ini, konsep segitiga. Sehingga dalam agama apapun selalu menjadikan segitiga sebagai simbol Tuhan mereka, dasar iman mereka. Sehingga dalam agama Hindu ada Trimurti, ya. Di dalam agama Buddha ada Tridharma, kitab sucinya Tripitaka, dan dalam agama Kristen ada Trianto di sini. Tidak ada. Nah, Fir'aun mau mengaku Tuhan kan di hadapan Nabi Musa dan Harun. Maka dia menjadikan segitiga ini sebagai simbol ketuhanannya. Dia ingin agar manusia mengakuinya sebagai Tuhan. Maka dia bangun sebuah bangunan yang segitiganya terlihat dari 4 arah penjuru mata angin. Maka dia bangun pilar menunjukkan kalau dia adalah Tuhan. Dan yang diperbudak sebagai tukang batunya adalah bangsa Yahudi Bani Israel. Sebagai mason, itu tukang batu. Namun Allah menolong mereka dengan diutusnya Nabi Musa, dan Firaun pun tenggelam di Laut Merah. Ya, ada uji kelayakan bagi Firaun yang mengaku Tuhan. Betulkah dia Tuhan? Yuk kita berenang di Laut Merah. Ternyata dia tenggelam. Oh, berarti dia bukan Tuhan. Nah, maka bangsa Yahudi saat itu merdeka jajahan Firaun. Maka piramida yang mereka bangun, yang tadinya didedikasikan secara paksa pada Firaun, maka mereka dedikasikan untuk Tuhan yang mereka tunggu. Nah, maka mereka merdeka. Tidak lagi sebagai tukang batu yang dijajah, tapi tukang batu yang merdeka. Jadilah prima. Nah, ini clue-clue yang kemudian muncul. Cari saya data tentang Zionis Yahudi, segala macamnya. Banyak data, dan akhirnya seperti itulah kesimpulannya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, si siapa? Ajazil, yang kemudian dibeli gelar iblis pembangkang karena tidak mau beriman pada Allah, pada Nabi Adam atas perintah Allah, dia tetap ingin menjadi Tuhan selain daripada Allah SWT. Dia menggunakan segitiga tadi mengarah ke bawah. Ya, karena dia tinggal di langit. Adapun Dajjal, itu nama aslinya Samiri, lahir di Samirah, Palestina. Jadi Palestina ini ada tempat kelahiran diri, maka namanya. Ya, maksudnya. Nah, dia lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus. Nah, dia dipertemukan Allah dengan Ajazil, mana di segitiga Bermuda. Jadi, benda yang hilang di segitiga Bermuda, apapun, kapal selam, kapal laut, kapal terbang, itu tidak hilang. Sebenarnya mereka ada di sana dengan kristal cahaya. Karena di sana berdiri dengan megah sehingga sana iblis yang terbuat dari kristal cahaya. Disitulah pertemuan iblis dan Dajjal menjadi dui tunggal Tuhan, yang dua Tuhan yang menjadi satu. Simbol itu diabadikan dengan ini. Inilah simbol pertemuan iblis dan Dajjal. Satu untuk iblis ke bawah, untuk Dajjal ke atas. Maka jadilah dia David Star. Jadi ini adalah salibnya orang-orang Yahudi. Sesuatu yang menarik terjadi, iblis untuk menemati seseorang itu selalu memanggil kosakata yang pertama. Samiri berarti dipanggil ya? Sam. Dia mengatakan, come here Sam, kemari Sam, kemari Sam. Diraku. Hari ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu sejak Allah menurunkan aku dari surga ke dunia, di mana aku dipertemukan dengan saudara kembarku. Dengan saudara kembar, kembarku. Panggillah dia dengan panggilan paman Sam. Call him Uncle Sam. Nah, dari situ terbang, oh pantas. Kenapa Amerika menjadi negara superpower, mengaku superpower dan vetonya mengalahkan veto the big five yang lain. Oh, ternyata Amerika adalah negara bentukan raja. Ini kalau saya kajian suka begini Pak, ada intel mata-mata yang saya pakai helikopter. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dari situ saya banyak, wah ya Allah, ini betul-betul konspirasi. Ya, maka saya kajilah cerita ini. Terus sekalian yang dirahmati Allah, bajak laut itu saya yakin Dajjal. Ya, saya yakin Dajjal. Ada hal yang menarik dari Rasulullah SAW tentang Dajjal. Jadi ada satu berita terkait dengan Dajjal yang para nabi dan rasul tidak menyampaikannya. Apa itu? Rasulullah SAW mengatakan, "Mabasallu nabiyyan qatun min adam ila taqum sa'ida yusi ummatu an syarif fitnatil masih dajjal. Kama anzaru nuh qauma. Wal yawma sa'qulu lakum ma lam yaqulhum bikum hadun bikum. Innahu a'war wa dhallu sabi'an." Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun sejak Adam sampai hari kiamat melainkan mereka memberitahukan bahaya fitnah dajjal pada umatnya. Semua memperingatkan kaum. Hari ini aku akan menyampaikan sesuatu tentang dajjal yang para nabi dan rasul belum menyampaikannya. Artinya ada sesuatu terkait dengan Dajjal ya. Nabi Adam sampai Nabi Isa, setiap nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa dia tidak menyampaikannya. Apa itu? Innahu a'war wallahu laysa bi'awar. Cuma Rasulullah yang tahu. Yaitu pecak sebelah mata kanannya dan Allah tidak pecah. Pertanyaannya, kok bisa dijelaskan? Dia itu pecak, bukan buta ya? A'war di sana bukan buta. Orang buta matanya lama tapi tidak melihat. Kalau ini bukan buta, tapi rusak matanya memang. Innahu a'war wallahu laysa bi'awar. Dia pecak sebelah matanya dan Allah tidak pecah. Artinya, jika ada seseorang laki-laki ngaku Allah tapi matanya pecak sebelah, oh itu dah. Ibarat makhluk yang ini bukan simbol cahaya, tapi itu adalah simbol pedangnya Herodes, raja Romawi di zaman Nagaria dan Nabi Isa, yang menusukkan pedangnya ke Yudas Iskariot. Kenapa cuma Nabi Muhammad SAW yang memberitahukan ini? Karena peristiwa hilangnya mata kanan Dajjal terjadi setelah Nabi Isa diangkat. Makanya cuma Rasulullah yang memberitahukan. Ya, cuma Rasulullah yang memberitahukan kalau Dajjal itu pecak sebelah mata kanannya. Nabi yang lain tidak mengatakan itu. Ya. Saya yakin Dajjal normal kedua matanya sejak dilahirkan. Kapan dia kehilangan mata kanannya? Ketika disalib oleh Herodes. Dajjal berganti-ganti nama. Zaman Nabi Musa bernama Samiri, di zaman Nabi Isa bernama Yudas. Barnabaslah yang berjasa memberitahukan siapa Yudas sesungguhnya. Kalau dia itu Dajjal. Kenapa cuma Rasul yang memberitahukan? Karena peristiwanya terjadi. Hilangnya mata kanan Dajjal itu terjadi setelah Nabi Isa diangkat. Bagaimana itu? Nabi Isa pernah berkata, ini pernah saya baca petikan Injil Barnabas tahun 97 ketika saya masih di Semarang. Saat itu saya baca dan Nabi Isa pernah mengatakan begini, kelak di antara kalian ada orang yang berkhianat kepadaku dan dia menggantikan tempat kedudukanku. Wah, apa nih? Ketika dibaca ternyata, nah ada Barnabas. Barnabas ini adalah pengikut Nabi Isa yang bersih dan dialah yang menyampaikan Injil yang sesungguhnya kepada umat manusia. Nah, dia yakin Yudas Iskariot inilah yang dimaksudkan oleh Nabi. Dia akan dianat pada Nabi Isa dan dia yang akan menggantikan tempat kedudukan Nabi Isa. Benar. Tidak lama kemudian, datang tuh Herodes dengan tentara Romawi dan para pendeta Sanhedrin. Siapa para pendeta Sanhedrin? Nah, nyambung lagi pembahasan para pendeta Sanhedrin. Siapa dia? Dia adalah pendeta yang mengganti Taurat menjadi Talmud. Allah menyatakan yuharifun al-kalima mawati. Mereka merubah satu ayat dari tempatnya, Taurat. Lalu fayab tubuh dan kitab babi aidihim. Lalu mereka tulis ayat dengan tangan mereka sendiri. Tumayakulun ahadam ini. Lalu mereka mengatakan ini datang dari Allah. Wa ma huwa min indillah. Kenapa mereka melakukan itu? Yashtaru biayatillahi samanan qalila. Mereka menjual ayat-ayat Allah. Terus zaman sekarang banyak yang kayak gitu. Ya, demi pangkat, demi jabatan, menjual ayat-ayat Allah. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dendam para pendeta Sanhedrin kepada Nabi Isa. Karena Nabi Isa lah yang membongkar kebohongan mereka. Memasukkan Taurat menjadi Talmud. Gara-gara itulah muncul doktrin kalau Isa bin Maryam adalah ilahul mubasar. Allah yang menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Maka harus digantung di tiang salib. Nah, Herodes mengejar-ngejar Nabi Isa. Dia bersembunyi. Ya, saat itu Nabi Isa mengatakan, "Intabu antum jami'an ya ikhwati. Wahai saudara-saudaraku, khawariyun, sembunyilah kalian dari kejaran Herodes. Semuanya sembunyi, termasuk Nabi Isa. Ya, termasuk Nabi Isa. Nah, kemudian polosnya kepanjangan ini saya. Gimana, lanjut aja ya. Bersembunyilah semuanya. Mereka semuanya bersembunyi. Nah, kemudian mereka sembunyi semuanya. Datanglah Herodes dan para tentara Romawi dan pendeta Sanhedrin dari, kata Herodes yang agung, the great Herodes. Aku tahu kalian bersembunyi sekitar sini. Ini saja, siapa di antara kalian yang mau memberitahukan di mana Al-Masih bersembunyi, aku akan mengangkatnya sebagai patih kerajaanku. Aku akan memberi dia sepertiga harta kerajaan Herodes. Nah, si Yudas, Yudas Iskariot, dia butuh kekuasaan untuk mempengaruhi manusia. Dan butuh kekayaan untuk keliling dunia, mau perbudak manusia agar tunduk kepadanya. Orang suka ilahnya membutuh hidup kami dan tindak kapal. Alayah. Dan ingatkan ketika Allah berfirman kepada Isa bin Maryam, hei Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkan kamu. Wafat di sana bukan artinya mati. Lihat dalam Quran surat Al-An'am. Wahuwalladhi yatawafakum bilail. Dan dialah Allah yang telah menidurkan kamu di waktu malam. Wafat di sana berarti tidur. Jadi Allah menidurkan Nabi Isa. Loh kok bisa 2000 tahun? Gak ada yang mustahil bagi Allah kan? Ilallah ala kulli syai'in qadir. Jangan dibatasi kekuasaan Allah dengan logika dan nalar. Terbatas, kita lemah. Allah tidak. Nah, intinya Nabi Isa diangkat dalam keadaan tertidur ke langit dengan fisiknya, tidak hanya ruhnya saja. Maka ketika Yudas masuk, kira-kira ada Nabi Isa? Tidak ada. Di situ terjadi peristiwa yang Allah sebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 157. Wa qadim innana al-masiha Isa ibn Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubiha lahu. Dan ingatlah klaim para pendeta Sanhedrin yang mengatakan kami telah membunuh Isa bin Maryam Rasulullah. Apa kata Allah? Ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Mati tidak kalau tidak dibunuh? Tidak. Wa ma salabuhu, dan tidak pula menyalibnya. Berarti bukan Nabi Isa yang disalib. Siapa yang disalib? Walaklahu, tapi diserupakan untuk dia. Untuk mereka. Siapa? Yudas Iskariot. Allah rubah wajahnya menjadi Isa bin Maryam. Kalau ikhwah fillah melihat salib yang ada Yesusnya, terusnya ada tulisan Indri. Indri itu artinya penjelmaan. Yudas menjelma menjadi Isa bin Maryam. Isanya sudah diangkat. Maka ketika si Yudas keluar, siapa yang ditangkap? Yudas. Ya, ah, kamu nyamperin sini. Oh, kok jadi aku yang ditangkap? Aku bukan Isa, aku Yudas. Setelah Isa ada Yudas, ada dia dulu kembali. Ya tadi saya, aku menunjukkan kamu kepadanya. Udah diam, wajah kamu wajah Isa. Dia tidak sadar kalau Allah merubah wajahnya. Merubah dirinya, semuanya berubah menjadi Isa. Galau itu para hawariyun. Wah, Nabi kita ditangkap, Nabi kita ditangkap. Cuma Barnabas yang paham. Itu bukan Barnabas yakin. Inilah maksud dari hadis apa nasihat Nabi Isa. Kelak di antara orang yang berkhianat kepadaku. Maksudnya apa? Memberitahukan di mana Nabi Isa bersembunyi. Dan dia akan menggantikan tempat kedudukanku di tiang salib. Jadi siapa yang disalib? Bukan Nabi Isa, tapi Yudas Iskariot alias Dajjal. Maka dia disalib tuh. Ketika dia disalib, dia melihat Nabi Isa naik ke langit. Nah, ini bukti kalau Nabi Isa diangkat dengan fisiknya. Dan dia berkata kepada Nabi Isa, ilahi, eli lama sabakhatani. Eli lama sabakhatani. Eli itu Tuhan, bahasa Ibrani-nya Tuhan. Eli itu Tuhan. Il. Israel, il. Eli. Cuma di Indonesia, Eli yang main bola. Eli Aiboy. Nah, ada juga komedian ya. Banyak Eli di Indonesia. Mereka cerita terus kalian, itu ada dalam kitab Bible ya. Eli lama sabakhatani. Kisah dalam kisah Paskah. Nah, para muslim yang dimati Allah, maka dia diarah ke Bukit Golgota. Kenapa disebut Bukit Golgota? Karena itu penuh dengan tengkorak. Siapapun yang disalib, yang dihukum, itu dibiarkan di bukit itu, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Mati sehingga numpuk tengkorak. Makan Golgota, tengkorak. Jadi arah ke Bukit Golgota. Herodes memegang pedang di tangan kanannya dan Old Testament, perjanjian lama di tangan kirinya. Itu pedang ditusuk-tusukan. Ketika darah bercucuran dari tubuhnya Yudas yang berkira Yesus Kristus, itu mereka berebut darahnya diminum. Ruben kelima, karisti holy water. Karena orang-orang Nasrani yakin jika ada bagian tubuh Yesus bersatu dengan mereka, berebut. Imafillah masuk ke gereja, ada patung Bunda Maria atau Yesus Kristus, di depannya ada sloki, isinya merah darah. Ya. Tapi jangan takut, itu diganti dengan sirup marjan koko pandan. Nah, kemudian banyak daging yang terkelupas karena tusukan pedang banyak yang menusuknya, maka daging itu dicabut dimakan. Rukun ketiga, makrif. Agama paling kejam di dunia, tubuh Tuhannya dimakan. Jangan mau jadi Tuhannya orang Kristen, nanti dimakan. Baik, dengan cerita. Nah, salah satu tusukan pedang dari Herodes menusuk mata kanan dia. Inilah saat dimana Dajjal kehilangan mata kanannya. Hanya cuma Rasulullah yang memberitahukan, karena peristiwanya terjadi setelah Nabi Isa diangkat. Lalu siapa yang memberitahukan kepada umat manusia kalau bukan Rasulullah? Makanya kata Rasulullah, aku akan berita sesuatu tentang Dajjal yang para Nabi dan Rasul becak sebelah mata kanannya dan Allah tidak becak. Berarti yang disalib itu siapa? Yesus sekarang. Bayangkan, dari kebohongan ini melahirkan agama Nasrani. Ya, data saya tidak bicara begini karena ada banyak fakta dan data. Ya, baik Ibu Fira, terlalu banyak kalau saya lanjutkan ya. Subuh nanti. Cukup saja. Nah, ini segitiga. Kembali segitiga adalah simbol Tuhan tadi. Iblis dan Dajjal, ya, dengan kasih sayangnya Tuhan yang ditunggu-tunggu akan pergi bersama iblis menuju ke Yerusalem. Ini simbol Yerusalem. Di sinagog Yahudi dan ini pohon Natal. Bulan bintang ditajong, disingkirkan. Yerusalem itu kan kota tiga kaum ya, tiga umat beragama, Yahudi, Nasrani, Islam. Tapi Islamnya disingkirkan. Artinya apa? Di akhir zaman nanti dengan cinta kasihnya Tuhan yang ditunggu-tunggu akan datang bersama Bapa di surga menuju Yerusalem untuk mendirikan kerajaan Tuhan di muka bumi. Ini isyarat dari WTC tadi. Ini membeberkan semua hal. Maka pada akhirnya saya harus kaji tentang Dajjal, tentang iblis, dan sampailah ya pada kajian akhir zaman. Itu para silakan kepada Allah. Dan akhir zaman ini terkait dengan Yerusalem. Kenapa demikian? Karena iblis dan Dajjal akan membangun singgasananya di Yerusalem. Ada satu buku bagus nih. Ada beberapa buku masuk. Bukunya Damaulani, Zionisme Gerakan Menguasai Dunia. Ya, ada buku, ada juga buku Zionisme Gerakan Menguasai Dunia, juga ada buku Max Edelman, Desain Yahudi atau Kehendak Tuhan. Ini coba saya perlihatkan. Buku itu saya temukan di Jericho Project, Doktrin Yahudi Zionis, bahwa mereka mengatakan dari sejak lahirnya Isa bin Maryam sampai kiamat itu zaman tidak lebih dari 3000 tahun. Tahun Masehi ini mereka batasi hanya 3000 tahun. Nah, 3000 tahun ini mereka bagi menjadi 3 milenium. Artinya 1 milenium 1000 tahun. Hari ini kita berada di milenium ketiga. Ya, waktunya rahmatullah. Ya, 3 milenium ya. 1 milenium 1000 tahun. Hari ini kita di milenium ketiga. Milenium ketiga inilah yang mereka namakan dengan Y2K. Pernah mendengar Y2K? Ketika masuk ke era 2000 atau 2000 itu semua seluruh dunia, semua negara itu mengatakan kami siap menyambut Y2K. We are already to visit Y2K. Termasuk Indonesia. Itu di Ciamplas, di bawahnya ada running text billboard veteran yang ada tulisan kayak gitu. Kami siap menyambut Y2K. Y2K bukan ikon informasi dan modernisasi, globalisasi bukan. Ini syarat bermuatan ideologi. Y2K bagi orang Kristen, Year of the Jesus Kingdom. Year of the Jesus Kingdom. Lihat kitab kerajaan Tuhan. 1000 tahun sebelum kiamat adalah tahun yang diperdirinya singgasana Tuhan. Di tahun 2000 memang harus segera berdiri singgasana sinagoga dan singgasana Yesus atau iblis yang mereka, Dajjal yang mereka. Hanya mereka yakin Yesus akan turun di tahun 2000. Apa yang terjadi di tahun 2000? Ambon berdarah kan? Kenapa Ambon berdarah? Karena orang-orang Kristen mereka kerajaan Tuhan berdiri. Maka umat Islam yang sedang melangkah tahun 2009, tahun 1999 sampai 2000. Kan itu tanggal 1 ya? Iya. Tanggal 1 Januari Idul Fitrinya. Jadi mereka merayakannya di tanggal 31 Desembernya. Bapak-Ibu rahimakumullah, itu yang terjadi. Itu bagi orang-orang Nasrani. Adapun bagi Zionis Yahudi, mereka punya agenda The New World Order. Sebuah tatanan di mana mereka yang menjadi penguasa, mereka mendirikan one government in the world, maka semua negara harus menjadi agen mereka. Semua negara harus sejalan dengan agenda besar mereka. Tidak boleh berseberangan. Kalau berseberangan hancur. Lihat Irak, lihat ya Afghanistan, lihat Yaman, lihat mana lagi? Palestina, Suriah, Lebanon, Libya, Mesir kan? Itu dihancurkan, digulingkan. Saddam Hussein digulingkan, Muammar Gaddafi digulingkan, Mursi digulingkan. Maka hanya negara yang sejalan dengan mereka yang dibiarkan. Hatta Indonesia. Betulkah Indonesia negara yang menjadi shadow government yang mereka? Haruskah saya perlihatkan? Harus. Yakin ya. Ya. Tapi jangan bilang sama rezim ya. Kalau saya bahas rezim, kalau saya ditangkap ini panitia tanggung jawab. Ada intel di sini? Ada itu. Pentium. Lagi live lagi. Intel Pentium. Baik. Gak ada yang nonton. Siapapun yang mengangkat tangannya seperti ini dia mengatakan I committed to two devils. Saya komitmen yang mengangkat ini. Sadar ataupun tidak, dia bisa membatalkan Islam sesuatu. Ya, itu musik adalah salah satu ranah salah mereka. Satu ranah, ya. Salah satu ranah mereka untuk menyampaikan ajaran okultisme Kabbalah, seks dan tantra. Semua pemimpin negara dunia. Perhatikan, mereka adalah para konspirator dunia. Termasuk Paus, ini juga ciptaan mereka. Termasuk Paus Benedictus. Mereka sudah ciptakan agamanya dan siapapun yang harus menjadi Paus itu sudah mereka atur. Ini adalah Hansen of Illuminati. Ketuan mereka pada Iblis dan Dajjal dan kecintaan mereka kepada Baphomet yang dicintai oleh Dajjal. Lalu bagaimana, apa yang nanti terjadi selanjutnya? Nah, ini dia. Gagal sekali presiden RI ini. Luar biasa. Pernah sekalian, Demiri di sini? Ada yang nyeblos beliau? Tanggung jawab. Alhamdulillah enggak. Apakah ini sebuah kebetulan? Saya kira tidak. Siapapun bisa dengan cepat menjadi penguasa, pejabat dan sebagainya. Mudah bagi mereka. Asalkan komitmen menjadi bagian dari the new world order. Kalau sudah seperti mana mungkin dia mau mengadili temannya sendiri. Baik. Cukup saya kira. Nanti takut nyebar. Saya akan ditangkap nanti. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu yang coba saya. Ternyata sampai ke situ juga. Nah, maka setiap negara harus menjadi pseudo-government mereka. Artinya harus sejalan dengan agenda Yahudi dalam upaya mengambil alih dunia. Take over the world and to create one government in the world. In the new frame, the new world order. Tata dunia baru. One government in the world. One political system, demokrasi. And one economical system, kapitalis. One military system, main bantai. Irak ada nuklir. Bantai, hancurkan, Saddam Hussein dieksekusi mati. Lalu ditanya oleh badan nuklir dunia, ada nggak senjata nuklirnya? Maaf, saya keliru. Cukup begitu tuh, sudah melibut. Dia sudah membantai orang Irak, dia sudah mengeksekusi Saddam Hussein, dia sudah menghancurkan ratusan masjid. Itu hanya alibi saja. Seperti mereka yang mengetahui, saya membakar badannya HTI, mana nggak ada tulisan HTI. Sebetulnya mereka benci sama Islam. Itu cover story. Inilah perbuatan dari RAND Corporation. Ya, dalam memetakan kekuatan umat Islam. One ideology, satu agama, benar, agama Kabbalah. Ini adalah semua ranah ikan untuk menuju tata dunia baru. Dan inilah dalam kacamata Zionis Yahudi yang mereka katakan Yahudi, Year of the Yahuda Kingdom. Di mana mereka membangun singgasana Tuhan? Di mana lagi? Palestina. Ada the headland theory yang mengatakan bahwa Palestina adalah jantung dunia. Bahwa Afrika, Eropa dan Asia. Maka siapapun yang menguasai Palestina, dia menguasai dunia. Yahudi ingin menguasai dunia, maka mereka harus menguasai Palestina. Warna hijau ini adalah saudara-saudara kita Palestina. Palestina merupakan satu dari 4 negara Syam. Dulu namanya Syam. Tahun 1916, Inggris, Prancis, Uni Soviet saat itu bersatu untuk memecah belah, membagi-bagi Palestina. Namun ternyata Rusia mundur karena terjadi revolusi Bolshevik, ya. Maka yang maju hanya Menteri Luar Negeri Inggris dan Prancis, ya. Sykes dan Picot. Janjian Sykes Picot ini membagi 4 wilayah Syam. Palestina, Jordan diberikan pada Inggris, Lebanon, Suriah pada Prancis, pada kaum Muslimin Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Ya, nah, ini umat Islam dan Yahudi bisa kita hitung paling cuma 8% ya, normal. Cuma 8% saja. Ya. Jadi Yahudi ini menjadi masalah bagi orang-orang Eropa. Memang orang Eropa juga tidak suka pada orang Yahudi. Maka mereka diberikan tanah air. Diberikan ada 3 opsi. Mau pilih Uganda, Argentina, atau Palestina sebagai negara kalian. Karena mereka tidak mau Israel itu ada atau Yahudi itu ada di negara-negara mereka. Kasih negara, ngarah tengah saya kemurahan lah. Kita kasih negara saja. maka mereka memilih Palestina, apalagi ada doktrin tadi. Gua bilang sama Kumbawa, ini Palestina tahun 1946, satu tahun kemudian, di tahun 1947. Walaupun belum dibacakan itu keputusan PBB, mereka sudah mengirimkan Yahudi, ada eksodus besar-besaran. Dan PBB mengatakan bahwa kami, PBB memutuskan membagi dua Palestina. 54% bagi Israel dan 46% bagi umat Islam Palestina. Sejak saat itulah terjadi eksodus besar-besaran, setiap bulannya 2.000 Yahudi diungsi. Tahun berikutnya, 2 minggu sekali. Maka lama-kelamaan, seperti ini dalam jangka 1 tahun seperti ini, terjadi okupasi, perampasan wilayah, Islam yang mempertahankan diri dibantai. Dari 12 provinsi Palestina, 11 di Yahudi, satu yang belum mereka kuasai, Gaza. Ternyata Allah menyisakan Gaza agar bisa merebut Palestina dari mereka. Ya, insyaAllah, Allah sekalian. Nah, dari tahun ke tahun seperti ini, maka seperti ini jadinya Palestina. Indonesia akan seperti ini jika dibiarkan Cina merajalela. Betul, Allah sekalian. Ini yeah. Ya, wafilah mahkum Allah. Nah, tidak ada artinya there is not mean the new order without Yerusalem. Tidak ada artinya the new order tanpa Yerusalem. Ya, bagaimana mereka akan segera mewujudkan singgasana Tuhan, sinagoga Yahudi untuk menyambut dengan Husweitin, kalau ternyata Yerusalem belum sah menjadi milik mereka. Ini yang dibicarakan oleh Benyamin Netanyahu dengan petinggi Rabi Yahudi. Ya, ini yang mengakibatkan kenapa Benyamin Netanyahu terpilih kembali menjadi Perdana Menteri untuk yang ketiga kali. Karena di semua Perdana Menteri Israel, yang paling bagus progresnya untuk mendukung terwujudnya di New Order adalah Benyamin Netanyahu dipilih lagi. Ini pertemuan dia dengan Rabi Yahudi untuk menyambut kedatangan Dajjal. Yang belum berubah adalah Sang Mosiah, Mesiah. Bila, apakah ini sudah dekat? Sangat dekat sekali. Sangat dekat sekali. Karena kita mau hitung tahun, bro. Kita hitung tahun ya. Sudah nikah? Belum. Agenda dipercepat. Keluar. Agenda dipercepat. Kayaknya pulang dari sini harus nikah. Rugi. Harus. Agenda dipercepat. Ya benar, aku bawa. Baik, kita hitung sekarang. Hitung. Jari, ya apa hitung? Ini ya. Dari sini. Mohon maaf kita flashback kembali Mbak. Punten ini bisa sambil nyolok. Nyoblos, kok nyoblos? Nyolok maksud saya ya. Punten? Belum, 19 tahun. Insyaallah April. Rasa berganti. Ganti. Iya, pengen cepat-cepat tahun depan. Cepat-cepat ganti. Baik, ya benar ya. Dari beberapa kitab yang berbicara tentang tarikh para nabi dan rasul. Contohnya Kisah Surah Anbiya wal Mursalin Imam Ibnu Katsir Al-Hafiz rahimahullah, dan juga kitab Atlas Tarikhil Anbiya wal Mursalin, Atlas Sejarah Para Nabi dan Rasul, Syekh Syamim bin Abdul Al-Maqlus, itu juga Harun Yahya. Mereka memberikan angka yang sama. Kalau Nabi Adam itu ternyata diturunkan Allah dari surga ke dunia, itu di Hindustan, fi makanil a'la fawqal ardi, di Hindustan, Nepal. Yahwa turun di Jeddah, terpisah 100 tahun. Lalu Allah pertemukan di padang Arafah. Makanya ada wukuf di padang Arafah mengenang pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa setelah terpisah 100 tahun. Adapun iblis Ajazil itu diturunkan di Irak di Basrah. Dalam wujud seekor ular besar, bersayap, bertanduk, bisa mengeluarkan api dan berbunyi. Ular apa itu? Naga. Itulah sejarah ular naga. Bayangkan dengan satu naga saja dunia sudah genjlong begini, apalagi Indonesia. Indonesia 9 naganya. Ya, mau tidak genjlong kumaha Indonesia. Baik, Nabi Adam usianya 1000 tahun. Nah, ternyata Nabi Adam disepakati turun di muka bumi itu di tahun 5870 sebelum Masehi. Berarti dari Nabi Adam ke kita, jika benar angka itu, belum genap 8000 tahun. Baru 7890 tahun dari Nabi Adam. Berarti peradaban manusia belum menyampai angka 8000 tahun. Baik. Ah, itu bohong benar ya. Ya, itu harus kita revisi, insyaAllah. Nah, Nabi Nuh usianya 950 tahun. Beliau hidup di tahun 4250 sebelum Masehi. Ibrahim usianya 175, diutus di tahun 1900 sebelum Masehi. Nah, ini saya pisahkan dengan garis bahwa ini usia nabinya. Nah, kalau ini adalah usia umatnya. Nabi Musa usia umatnya adalah 900 tahun, diutus di tahun 1400 sebelum Masehi. Isa usianya berapa sekarang? 18. 18 usia Nabi Isa, usia bumi. Kalau usia fisik 33 atau 35. Ingat Bapak sekalian, Nabi Isa diangkat ke langit kan? Ke matullah ala. Wa kana miqdaru yawmihi ka alf sanati mimma ta'ud. Hari di sana 1000 tahun di dunia. Satu hari di sana 1000 tahun. Sekarang 2018. Berarti di sana baru 2 hari. Ubah tidak 2 hari? Tidak. Makanya Nabi Isa turun dalam keadaan seperti kita masih muda. Tidak lama lagi. Baik ya. Nah, Nabi Muhammad usianya 63 tahun. Agenda dipercepat. Ya makanya buru-buru nih ya. Agenda dipercepat, Ustaz. Baik. Kemudian, nah berapa umur umat Nabi Muhammad? Kalau Rasulullah SAW itu umurnya 63. Kemudian umur kita, nah ini ada hadisnya. Ini saya temukan hadis dari kitab Sahih Bukhari, juz keempat, bab umrul ummah. Bahwa Rasulullah SAW mengatakan, inna baqa'ukum minal umami fil ardi min umamis sabiqa kamasari turati lati anzala ilaihi. Perumpamaan kalian tinggal di muka bumi itu seperti Allah menurunkan Taurat pada bangsa Yahudi, ahlinya. Allah perintahkan amrahum ayya'malu bihi min tulil fatir ila ghurubi syamsi. Allah perintahkan mereka untuk mengamalkan Taurat itu dari terbit matahari sampai tenggelam. Falam antasofa nahar, ketika sampai pada waktu zuhur, a'jazu biha, mereka habis tenaganya. Mereka kehabisan tenaga, maka urusan itu dikembalikan pada Allah. Lalu Allah menurunkan itu kepada orang Nasrani. Diteruskan perintah tadi orang Nasrani kepada Nasrani dalam bentuk Injil. Amalkan. Amalkan sampai maghrib. Mereka hanya sampai asar. Lalu dikembalikan urusan itu pada Allah. Lalu Allah kemudian melanjutkan perintah tadi pada umat Islam. Ini amalkan. Dalam bentuk Al-Quran. Dan umat Islam sempurna mengamalkannya hingga matahari terbenam. Ya, fa'atallahu kitab ahla kitabaini kiratan wahida wali hadil ummah kiratain. Lalu Allah berikan pada Yahudi Nasrani hanya satu kirat. Umat Islam dua kirat. Protes Yahudi sama Nasrani. Faqala ahli kitab. Ya Rabbi, lima da'atulah nisfu min adrim. Ya Allah, ya Tuhan kami, kenapa pahala kami cuma setengah pahala mereka? Ya, padahal umur kami paling banyak. Walahu aksar umur wa amalan. Amal kami paling banyak, umur kami paling panjang. Maka Allah menjawab, Azalakum, apakah aku telah zalim pada kalian? Ahunaka adil min, apakah ada yang lebih adil daripada aku? Saya gambarkan hadis ini seperti ini, wafilah. Yahudi yang harusnya dari subuh sampai maghrib, mereka hanya sampai zuhur. Maka mereka setengahnya. Karena setengahnya, maka hanya dikasih satu kirat. Nasrani dari duhur umurnya sampai maghrib, mereka hanya sampai asar. Berarti hanya satu kirat, setengahnya. Dikasih satu kirat. Lah umat Islam umurnya cuma dari asar sampai maghrib, tapi mengamalkannya sempurna. Allah kasih dua umat Islam, satu Yahudi, satu Nasrani. Oh, berarti umur kita adalah jumlah umur Yahudi ditambah umur Yahudi 900 tahun. Silakan buka tarikh tawar. Ya, kemudian juga umur Nasrani 500 tahun. Ya, atau bidayah wa nihayah Ibnu Katsir. Ya, maka dalam hukum Allah, oh, berarti umur umat Islam itu adalah umur Yahudi tambah umur Nasrani. Yahudi 900 tahun, Nasrani 500 tahun. Lakinna fi fatratan. Ya, ziyadatan. Di sana ada fatrah yang menjadi ziyadah tambahan bagi umur umat Islam. Lakinna hadhihi ziyadah la aksar min mi'ati sana. Tapi tambahan ini tidak lebih dari 1000 tahun. Tidak lebih dari 100 tahun maksud saya. Tidak lebih dari 100 tahun. Berarti umur kita 900, 500 tambah 100. Berapa ya kira-kira? 1500 tahun. Sekarang sudah 1440. Kurangkan ke 1500? 60 tahun itu dihitung dari hijriah. Sementara sebelumnya 13 tahun di Mekah. Dakwah hijriah itu kan dari hijrah ke Madinah ya. Kurangnya 13. 47. Apakah 47 tahun lagi umur umat Nabi Muhammad? Kalau saya memperkirakan mungkin iya. Itu kalau plus kecebong. Kalau minus kecebong kayaknya enggak. Kenapa enggak untuk sekarang? Baik, kita hitung berdasarkan di sini. Ini hadis dari Huzaifah Ibn Yaman tentang lima fase yang akan dialami oleh umat Nabi Muhammad sejak beliau sampai nanti hari kiamat. Huzaifah Ibn Yaman mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, takuna nubuwwatu fikum masyaallah am takuna summa yarfa'uha idza syarfa thumma takunu khilafatan ala minhajir buah masa Allahu ayakuna summa yakuna mulkan adan masyaallah ayakuna summa yarfa'u idza syarfa summa yakunu mulkan jabariyan masa Allahu yakunu ayakuna summa yarfa'uha idza syarfa summa takunu khilafatan ala minhajir buah thumma sakat. Beberapa kula Rasul menyebutkan bahwa adalah kenabian di tengah-tengah kalian atas izin Allah. Kemudian Allah mengangkatnya, kemudian muncul khilafah, kemudian jurubuah, diangkat, muncul mulkan adon, diangkat, mujabariah, diangkat, khilafah, dan setelah itu Rasulullah. Ya, artinya kiamat. Kita tahu kenabian hanya 23 tahun, dimulai dari 610 sampai 632. Ya. Setelah berakhir, Rasulullah mengatakan, summa takunu khilafatan ala min jurubuah. Kemudian muncul fase khilafah. Khilafah itu akhlafa yuhlifu khilafatan. Artinya pengganti. Manhaj metode nubuah kenabian. Artinya kepemimpinan khilafah ala manhaj nubuah itu mengikuti jejak langkah dasarnya Quran Sun. Namun Rasulullah membatasi al khilafatu fi ummati salasuna sana summa bukum batatali. Khilafah ini hanya 30 tahun saja. Kemudian setelah itu mulkan kerajaan. Ya. Butuhkan 30 tahun Prof sekalian. Ya, kita hitung Abu Bakar 2 tahun. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu 2 tahun. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 10 tahun. Berarti berapa? 12. Utsman bin Affan radhiyallahu an 12 tahun. 12 24. Ali 6 tahun. Safina mengatakan fa wajana salasina sana. Salasina sana kama qala Rasulullah. Aku mendapati khilafah ini 30 tahun kata Safina. Tsumma takunu mulkan adhan. Kemudian muncul mulkan adhan. Nah, di sini terjadi distorsi dari sistem khilafah kepada mulkan. Ya. Yeah. Mulkan itu kerajaan, nasionalisme. Adhan itu artinya menggigit. Artinya bahwa kekuasaan itu masih memang dipegang umat Islam atas dunia, namun terjadi secara turun-temurun sehingga kekuasaan berpindah dari ayah kepada anak, dari anak kepada cucu, dari cucu kepada cicit, dari cicit kepada buyut, dari buyut kepada bao, dari bao kepada udeg-udeg, dari udeg-udeg kepada jenggawaring, dari jenggawaring kepada kait sibur, dari kait sibur kepada pancakaki, dari pancakaki kepada Pancasila. Terakhir Pancasila. Nah baik, walaupun mereka dalam bentuk mulkan, tapi mereka masih bertakin pada Quran dan Sunnah. Mereka tetap Allah berkahi, maka berkuasa 1262 tahun, panjang. Dan ini silih berganti dari dinasti Umayyah di Damaskus. Ya. Muawiyah kan pergi ke Suriah. Dia ditanya oleh Abu Muslim, ya Muawiyah, inna nasa yubayyuna aliyan khalifatan rabi'atan min hulafai rasulina. Falimat tubayyuh. Wahai Muawiyah, sesungguhnya orang-orang sudah membayat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Kenapa engkau tidak berbayat padanya? Ya Abu Muslim, fadra'aita li'anau la yuhakimu man qatala ibn Ami Utsman ibn Affan. Engkau sudah menyaksikan, kalau dia tidak menghukum pembunuh sepupuku Utsman bin Affan, demi Allah aku tidak terima. Andaikan dia menghukum para pembunuh sepupuku, aku akan berbaiat padanya. Tapi kalau lihat sampai hari ini, dia tidak menghukum para pembunuh. Pergilah Muawiyah ke Suriah, di Damaskus, memproklamirkan berdirinya dinasti Umayyah. Di dinasti di Damaskus inilah di Suriah adanya gen Sufyani. Keturunan Abu Sufyani adalah pemimpin Syam, Suriah yang akan mengirimkan pasukan membunuh Imam Mahdi. Saya yakin Imam Mahdi sudah ada sekarang. Juga demikian, nanti kan selain satu ini. Yeah. Yeah. Baik, nah kemudian ya Fila. Hari ini kita berada di Mulkan Jabarian. Yeah, di Mulkan Jabarian. Dan Mulkan Adon berakhir di Turki Utsmani, 1924. Sepakat ya? Maksudnya, kalau kita bahas ini bukan berarti saya Hizbut Tahrir, bukan. Ini hadis untuk umat Islam. Ya, Fala Allah. Baik. Walaupun begin ya, Hizbut Tahrir saudara-saudara kita juga ya, Imam Pilar. Mereka kaum muslimin, insyaAllah. Ya, Imam Pilar, Imam Kumbawa. Nah, hari ini kita berada di Mulkan Jabarian. Di mana fase keempat ini dipimpin oleh Bani Rum. Bukan oleh kaum muslimin. Ya, oleh Bani Rum. Inilah zaman yang terburuk, bangsa. Dan kita bukan lagi di awal, di tengah, tapi kita di ujung. Artinya sebentar lagi kita akan sampai yang kelima. Betul kayak kita sebentar lagi, kita hitung sama-sama. Nah, ini ada. Kita baca sama-sama, biar gak ngantuk ya, Prof. Yeah. An Abi Hurairah. An Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah. Radhiyallahu an. Radhiyallahu an. Semoga Allah meridainya. Semoga Allah meridainya. Qala. Qala. Ia berkata. Ia berkata. Qala. Qala. Telah bersabda. Telah bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha. Innallaha. Sesungguhnya Allah. Sesungguhnya Allah. Yab'atsu. Yab'atsu. Akan mengutus. Akan mengutus. Min hadhihi al-ummati. Dari umatku ini, ala roksi, setiap kelipatan, kulli mi'ati sanah, 100 tahun sekali, man, seseorang, yujaddidu, yang akan memperbaharui, dinaha, agamanya, rawahu, hadis ini, diriwayatkan, Abu Dawud, oleh Abu Dawud. Selesai ya, ada tambahan? Wajib balik guhoh Yang disampaikan dia Ustaz Rahmat Baikuni. Ibu kita makmullah. Hadis ini sahih. Pernah bisa dapatkan dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir atau Nihayatul Alam karya Dr. Syekh Abdul Rahman Muhammad bin Abdul Rahman Al-Arifi. Artinya setiap 100 tahun sekali setelah Rasulullah wafat akan terjadi kebangkitan Islam. Ini yang menjadi sesuatu yang menakutkan bagi barat dan peradaban sesatnya dengan kapitalismenya. Ini mereka takut tahu fase berikutnya telah dekat. Makanya buru-buru keluarkan perpu ormas. Gak boleh ada gerakan-gerakan yang berbau khilafah. HTI itu sebutannya hanya kami. Sebutannya siapapun yang akan kembali pada khilafah itu akan mereka berangus. Ingat tahun 2005, 15 negara Eropa mengirimkan intelijen terbaik mereka. Di Langley, Virginia, Amerika Serikat. CIA. Agenda mereka mengatakan bahwa in 2024 we rise the new Islamic Caliphate. Tahun 2024 akan muncul kekhilafahan Islam yang baru. We will see that Europe will become Muslim state. Dan kita akan melihat Eropa akan menjadi wilayah Islam. Islam ini akan bangkit dengan dipicunya kebangkitan Islam dari titik merah dan putih. Yeah, merah putih. 2024. Allah.